الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله نشكره سبحانه ونشكره ونحمده تعالى قدرته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله sidang Jumat yang berbahagia. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat, kata Allah, la azidannakum, aku akan tambah kenikmatan tersebut. Wa la in kafartum, jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita bersyukur agar nikmat Allah terus bertambah dan memperingatkan jangan sampai kufur nikmat karena kelak akan dicabut kenikmatan tersebut. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apapun yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, alhamdulillah, kita syukuri. Betapa banyak mereka-mereka yang di bawah kita dalam masalah dunia. Jangan lihat siapa yang di atas. Tetapi lihatlah siapa yang asfala minkum. Lihatlah siapa yang di bawah kita. Maka niscaya kita akan bersyukur. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita selalu menengadah, melihat orang-orang yang di atas kita dalam masalah dunia, maka kita akan selalu merasa kecil, merasa fakir, merasa kurang, merasa kita tidak diberi apa-apa. Akhirnya muncul dua kejelekan. Kejelekan pertama, bahwa dia tidak bersyukur kepada Allah dan selalu mengeluh. Mengapa saya begini? Kok si fulan begitu? Mengapa aku tidak diberi, tapi si fulan diberi? Tidak ada kata syukur. Yang ada hanya kata keluhan dan keluhan. Yang kedua, kejelekan berikutnya, akan muncul di hati kita dengki, hasad. Punya apa dia? Sehebat apa dia? Bagaimana ibadah dia? Kok dia disayang oleh Allah, diberi begini dan begitu? Maka al-hasad adalah penyakit yang mengerikan. Yang kita diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdoa. Qul a'udhu bi rabbil falak, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil uqad, wa min syarri hasidin idha hasad. Katakan, aku berlindung kepada Rabbul Falak dari kejahatan makhluk-makhluknya yang jahat, dan dari kegelapan malam ketika pekat, dan juga dari para tukang-tukang sihir yang meniupkan di simpulan-simpulan tali. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan kita berlindung pula kepada Rabbul Falak dari hasid idza hasad, dari tukang dengki, para pendengki, orang yang memiliki sifat hasad, orang yang hatinya tidak suka kalau orang lain mendapatkan kebaikan, orang yang tidak suka kalau saudaranya mendapatkan keuntungan, orang yang tidak suka kalau saudaranya mendapatkan keselamatan, orang yang tidak suka kalau saudaranya mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Hasad sangat mengerikan, sangat berbahaya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kecuali kalau iri pada perkara-perkara yang baik. Seorang yang punya harta kemudian disedekahkan fi sabilillah, atau seseorang yang beramal ibadah dengan baik, maka boleh kita berkata, aku ingin seperti dia. Adapun dunia, karena dunia dinamakan dunia karena deni, karena rendah, maka gak perlu kita iri. Setiap dunia, dari satu sisi ada kebaikan, dari sisi lain ada ujian. Yang namanya dunia, dari satu sisi kelihatan membahagiakan, dari sisi lain menjadi beban. Adapun ilmu akan menjaga kita, adapun harta kita yang harus menjaga. Adapun ilmu diberikan akan bertambah, adapun dunia akan berkurang ketika dipakai. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka enggak perlu dengki, iri, hasad pada perkara dunia. Kalaupun iri, hanya pada perkara-perkara akhirat. Para sahabat, radhwanullah alaihim ajma'in, fuqara, orang-orang yang miskin, melihat orang-orang kaya memiliki kelebihan dalam ibadah. Mereka salat seperti kami salat, mereka berpuasa seperti kami puasa, mereka berjihad seperti kami berjihad. Tetapi mereka bisa berinfak dengan hartanya, kami tidak bisa. Maka mereka merasa sedih. Berduyun-duyun mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya merebut semua pahala. Bagaimana? Kata Nabi. Mereka menjawab, ya Rasulullah, mereka salat, kami pun salat. Mereka puasa, kami pun puasa. Mereka berzikir, kami pun berzikir. Mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa. Berarti mereka lebih banyak pahalanya. Mereka lebih banyak mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala balasan pahala. Sedangkan kami tidak bisa. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya, sesungguhnya setiap tasbih sedekah. Setiap takbir sedekah. Setiap tahmid sedekah. Ucapanmu subhanallah, subhanallah, itu sedekah. Ucapanmu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sedekah. Ucapanmu alhamdulillah, alhamdulillah, itu sedekah. Maka diajarkan 33 kali untuk mengucapkan subhanallah, dan 33 kali mengucapkan alhamdulillah, dan 33 kali mengucapkan Allahu Akbar setiap selesai sholat. Maka mereka pun semangat. semangat untuk bersedekah dengan zikirnya, maka mereka membaca zikir-zikir tadi. Maka orang-orang kaya mendengar tentang zikir tersebut, maka orang-orang kaya tadi ikut mengucapkan setelah salat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka orang-orang miskin tadi kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata mereka juga meniru apa yang kita tiru. Maka kami tidak bisa mengalahkan mereka. Apa jawaban Rasulullah SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu fadilah Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Tak bisa protes. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu fadilah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam masalah dunia tidak perlu kita berlomba-lomba. Tidak perlu kita kemudian yatasabaq. Dalam Al-Quran diperintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam masalah ibadah, dalam masalah amal saleh, dalam masalah khairat. Fastabiqul khairat, kata Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam ayat lain Allah katakan dengan kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan dari Allah maghfirah dan jannah dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disuruh untuk bersegera, yang disuruh untuk berlomba-lomba adalah amalan khair, amalan saleh. Di dalam ayat lain Allah katakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah mereka yatanafas. Falyatanafasil mutanafisun, hendaklah mereka bersaing, hendaklah mereka bertanding, hendaklah mereka berlomba untuk mendapatkan jannah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, diperintahkan tanafus. Diperintahkan tasabuk dalam masalah akhirat, dalam masalah amal saleh. Adapun dalam masalah dunia, ada disyukuri, tidak ada disabari. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada ajaran yang sesat. Ada ajaran-ajaran komunis. Ajaran sosialis. Yang tujuan mereka atau cita-cita mereka adalah bagaimana menjadikan semua manusia sama dalam hal dunia. Ini perkara yang mustahil. Perkara bodoh. Mengejar sesuatu-suatu yang tidak akan tercapai. Mengerjakan, berupaya, berusaha untuk sesuatu yang tidak mungkin akan berhasil. Sudah sunnatullah. Man jadda wajad. Sudah sunnatullah, siapa yang berupaya dia akan dapat. Siapa yang malas, dia gak akan dapat. Maka tidak mungkin bisa dirubah. Orang yang bersungguh-sungguh, dia akan dapatkan dengan jerih payahnya. Siapa yang bermalas-malasan, dia akan gak mendapatkan apa-apa. Bagaimana mungkin akan bisa menyamakan semua manusia dalam hal sosial. Ikhwani fiddin a'azakumullah, akhirnya ajaran tersebut mengajarkan kedengkian. Akhirnya ajaran tersebut mengajarkan hasad. Mereka katakan bahwa kita kaum miskin. Perjuangan kaum lemah. Kita golongan bawah. Kita selalu merendahkan dirinya. Dan menyatakan mereka terhadap orang-orang kaya adalah musuh-musuh kita. Mereka telah mendominasi. Mereka telah merampas. Mereka telah berbuat begini dan begitu. Ila akhirih. Ajaran kedengkian. Yang mengajarkan permusuhan antara yang bawah dengan yang atas. Mengajarkan permusuhan proletar dengan borjuis. Mengajarkan permusuhan antara si kaya dan si miskin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Tidak perlu hasad, tidak perlu dengki. Allah sudah bagikan rizkinya dengan keadilannya. Dan dunia. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pada orang kafir, Allah berikan pada orang fasik, Allah berikan pada orang baik, Allah berikan pada orang jelek dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusawi janaha ba'udah," tidak menyerupai atau tidak senilai dengan sayap nyamuk sekalipun. Maka Allah berfirman, am yasudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad, dengki kepada manusia hanya karena Allah memberikan fadilahnya kepada siapa yang dikehendaki? Am yasudunan nas, apakah mereka hasad pada manusia, dengki pada manusia hanya karena Allah ingin memberikan pada mereka fadilahnya? Ikhwani fidina azakumullah. Kalau dia marah karena perkara tersebut, seakan-akan dia marah kepada Allah yang membagikannya. Seakan-akan dia protes kepada Allah yang memberikan rizki, yang menentukan rizki. Huwa razzaq. Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi rizki. Yarzuqu man yasha, memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya dan menahannya dari siapa yang dikehendakinya. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berupayalah, berusahalah, dan kemudian syukurilah. Berusahalah, berupayalah, kemudian apa yang kita dapat, syukurilah. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabil syadid. Nasallahu ta'ala yahdina wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa nasallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdiyahum ila tauhid wa sunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Tidak syukur akan membawa kepada dengki. Kedengkian akan membawa kepada namimah. Kedengkian mereka kepada orang-orang kaya, orang-orang yang diberi kelebihan, akan membawa kepada namimah, adu domba. Memanas-manasi mereka untuk memusuhi orang-orang yang diberi kelebihan. Mengajak kaum bawah untuk memusuhi kaum atas. Mengajak para fuqara untuk memusuhi para agnia. Ini adalah provokasi. Dan ini yang disebut dalam hadis dengan namimah. Dan Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas dan jelas, la yadkhulul jannata qattat, enggak akan masuk surga qattat. Apa itu qattat? Al qattat adalah tukang adu domba, namam, yang selalu memprovokasi satu golongan untuk memusuhi golongan lain, yang mengajak satu kelompok untuk memusuhi kelompok lain. Dan itu sifat orang-orang jahiliyah dulu, ketika Allah sifati mereka atau tokoh orang kafir, Allah sebutkan hammazin masya'in binamim. Hammazin masya'in binamim. Orang tersebut kata Allah, hammaz, tukang mencela, tukang mencaci. Masya'in binamim, selalu berjalan membawa namimah untuk mengadu domba. Manna'in lil khairi mu'tadin azim, yang menghalangi kebaikan. Mu'tadin, melampaui batas. Azim, pendosa. Ini sifat mereka. Sifat tokoh musyrikin jahiliyah. Walid ibn al-Mughirah. Ikhwani fi din, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga menyatakan, inna abghadakum ilallahi azza wa jal al-masya'una bin-namimah, sesungguhnya yang paling dibenci di antara kalian di sisi Allah adalah al-masya'una bin-namimah, yang selalu berjalan untuk mengadu domba, yang selalu berjalan ke sana kemari membawa provokasi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis ini kalimat berikutnya, al-mufarriquna bainal ikhwan, yang memecah belah antar persaudaraan kaum muslimin. Saya ulangi kalimat ini. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari dan lainnya dalam Adabul Mufrad. Disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, "Abghad, yang paling dibenci di sisi Allah adalah al-masyauna bin namimah al-mufarriquna bainal ikhwan." Yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang berjalan dengan namimah, mengadu domba, memprovokasi, membuat permusuhan, yaitu al-mufarriquna bainal ikhwan, yang memecah belah kaum muslimin. Yang memecah belah di antara kaum muslimin, al-ikhwan, di antara saudara-saudara kaum muslimin. Itu yang paling abghad di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah Rasulullah SAW juga bersabda dengan bahasa pertanyaan, "Ala ukhbirukum bisyirarikum? Ala ukhbirukum bisyirarikum? Maukah aku tunjukkan pada kalian orang-orang yang terjelek di kalangan kalian?" Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah." "Tentu ya Rasulullah." Kata Nabi, "Al-masyauna bin namimah, al-mufsiduna bainal ikhwah." Syirarikum, yang paling jelek di antara kalian adalah yang selalu berjalan dengan namimah, mengadu domba, dan yang selalu merusak persaudaraan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam lafaz hadis Bukhari dalam Adabul Mufrad disebutkan bainal ahibbah, merusak hubungan antara orang yang saling mencintai. Merusak hubungan antara kaum muslimin yang bersaudara dan saling mencintai. Padahal kaum muslimin kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'a sa'irul jasadi bisahri wal humma. Kalau salah satu anggota badannya ada yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasa demam. Enggak bisa tidur, gelisah karena tangannya sakit. Sebaliknya, kalau sehat, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sehat tersebut, merasakan gembira, ceria. Artinya, mereka saling merasakan. Kalau kaum muslimin mendapatkan kebaikan, ikut gembira. Kalau kaum muslimin mendapatkan keuntungan, ikut berbahagia. Kalau sebaliknya mendapatkan musibah, ikut bersedih. Ini kal jasadil wahid, kata Nabi. Sesungguhnya hubungan muslim dengan muslim kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udwun tada'a sa'irul jasadi bisahri wal humma. Hubungan indah ini akan rusak dengan namam. Hubungan yang indah ini akan rusak dengan para provokator. Memanas-manasi muslim yang di sana untuk memusuhi muslim yang di sini. Memanas-manasi kelompok yang sana untuk memerangi kelompok yang sini. Hadza namam. Ini yang dijuluki dengan namam, tukang adu domba. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah berfirman, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fa khanatahuma. Diberikan oleh Allah permisalan. Orang-orang yang kafir, istrinya Nuh alaihi salam dan istrinya Lut, Nabi Lut alaihi salam. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain. Keduanya di bawah dua orang saleh, Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi salam. Tetapi kata Allah, fa khanatahuma, keduanya mengkhianati suami-suaminya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dalam tafsirnya, pengkhianatan dua wanita ini bukan dia berzina dengan orang lain, bukan pengkhianatnya dalam bentuk selingkuh, tidak. Kata Ibn Abbas, lakin imra'ata Nuh kanat tukhbir annahu majnun. Istrinya Nuh alaihi salam mengkhabarkan kepada manusia bahwa suami saya gila. Astagfirullah. Agar mereka memusuhi suaminya. Apa itu? Namimah. Apa itu? Provokasi. Apa itu namam? Yang kedua, istrinya Nuh alaihi salam, istrinya Lut alaihi salam, tukhbir bidhaif, mengkhabarkan tentang tamunya yang ternyata para malaikat. Keluar mengkhabarkan, Lut memiliki tamu yang ganteng-ganteng yang begini dan begitu. Agar mereka mendatangi dan memusuhi suaminya dan memaksa untuk mendatangi tamunya. Diadu oleh wanita-wanita ini, maka dikatakan oleh Allah, kami contohkan orang-orang kafir, istrinya Nuh dan istrinya Lut, padahal di bawah pimpinan atau di bawah orang-orang saleh, tetapi fakhanatahuma, keduanya mengkhianatinya. Mengkhianati dalam bentuk apa? Dalam bentuk provokasi, dalam bentuk namimah, dalam bentuk memanas-manasi manusia untuk memusuhi suaminya. Astagfirullah. Astagfirullah. Dan itu barakallahu fikum dikatakan pengkhianatan. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, yufsid annamam fis sa'ati ma la yufsidu as-sahir fis sana. Tukang adu domba akan merusak dalam sesaat apa yang tidak dirusak oleh tukang sihir setahun. Tukang sihir merusak. Dan Allah katakan bagaimana tukang sihir merusak. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Memecah belah, memisahkan antara suami dengan istrinya. Membikin rusak rumah tangga, membikin permusuhan di antara manusia. Itu tukang sihir. Tetapi namam bisa merusak dalam satu saat apa yang tidak dirusak oleh tukang sihir satu tahun. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Kalian tahu sendiri bahwa bisa satu negara besar hancur, korban sampai jutaan manusia. Karena apa? Provokasi. Karena provokator. Karena namimah. Hancurnya sebuah negara, hancurnya sebuah ummah, karena namimah. Diadu domba di antara mereka. Kelompok yang ini memusuhi kelompok yang sana. Organisasi yang ini memusuhi organisasi yang sana. Yang ini dipanas-panasi, yang di sana juga dipanas-panasi. Kemudian mereka saling berperang, saling membunuh, saling membakar. Hancurlah sebuah negara. Nasallah salaman afiyah. Maka hati-hati kaum muslimin sidang jumaat yang berbahagia. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dan seluruh kaum muslimin dari sifat hasad, sifat dengki, sifat namimah, dan sifat-sifat jelek lainnya. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dan seluruh kaum muslimin dari sifat-sifat seperti itu. Dan diberi hidayah kita dan seluruh kaum muslimin kepada tauhid wa sunnah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqim as-salah.